وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, hendaklah mereka tawaf di al-baitul atiq, di rumah tua itu, yakni di Ka'bah. Poin yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, inna mashhad Zainab bintu Ali fi Masr wa Dimashq ghairu sahih, bahwa monumen Zainab bintu Ali yang ada di Masr dan Damaskus itu tidak benar. Li'annaha lam tamut fi Masr, karena beliau tidak meninggal di Mesir, wala fi Syam, tidak pula meninggal di Syam, di Damaskus. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kata beliau, wujud mashhad laha fi kulli minhuma, adanya monumen pada dua tempat itu. Naam. Masing-masing mengklaim. Masing-masing mengklaim ia meninggal di tempat tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, innal Islam, sesungguhnya Islam, yungkiru bina'al qibab alal kubur, mengingkari pembangunan kubah-kubah di atas kuburan. Waja'alaha fil masajid walau kanat sahihah, dan menjadikannya di masjid meskipun memang benar dia yang meninggal, meninggalnya di tempat itu, maka tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Seperti kuburan Al-Husain fil Iraq, yang ada di Iraq, wa Abdul Qadir Al-Jailani fi Baghdad, demikian pula kuburan Abdul Qadir Jailani di Baghdad, wal Imam Asy-Syafi'i fi Masr, Imam Asy-Syafi'i di Mesir, wa ghairihim, dan yang lainnya. Kenapa demikian? Tidak dibolehkan. Linnahyil 'am al-warid al-mutaqaddim, karena adanya larangan umum yang datang sebagaimana sudah berlalu penyebutannya. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kemudian kata beliau, haddatsani syaikhun shadiqun, telah menceritakan kepadaku seorang syekh yang jujur, bahwa ia melihat seseorang yusalli ila qabril Jailani, dia sampai salat menghadap ke kuburan Al-Jailani, wa yatrukul qiblah, dan meninggalkan kiblat, wa qaddama an-nasihata lahu, lalu ia sampaikan nasihat kepadanya, kepada orang tersebut. Dia seorang syekh. Farafadaha, namun dia menolaknya. Wa qala lahu, dan menyatakan kepada syekh yang menasihatinya itu, anta wahabi, engkau seorang wahabi. Seperti inilah yang terus selama ini sampai saat ini, isu-isu wahabi tidak pernah berhenti. Naam. Tidak pernah berhenti. Dilekatkan kepada ahlus sunnah dalam rangka membuat citra buruk terhadap dakwah sunnah yang dianggap sebagai ajaran agama baru, pemahaman baru, bahkan dianggap agama baru. Sementara apa yang dituduhkan itu berkaitan dengan perkara-perkara yang mereka dakwahkan ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat tentang tauhid, dikatakan anta wahabi. Diajak mereka untuk berdoa, meminta hanya kepada Allah, beristighatsah tidak kepada selainnya. Ini dikatakan Wahabi. Wahakada. Termasuk dalam kasus yang seperti ini. Naam. Kasus yang seperti ini. Jadi masalahnya adalah yang dikatakan Wahabi itu setiap orang yang tidak mau melakukan ziarah-ziarah kubur yang bid'ah dan syirik. Karena mereka menginginkan untuk diberikan kebebasan dalam pelaksanaan ziarah kubur mereka, apapun yang mereka lakukan. Mau mengambil tanah kuburan, dijadikan pesugihan, ngalap berkah darinya. Nah, tapi kalau dilarang, anta Wahabi. Ikhwan fi din azakumullah. Maka Syekh menyatakan seakan-akan dia tidak mendengar sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tajlisu alal kubur, jangan duduk-duduk di atas kuburan, wa la tusallu ilaiha, jangan salat menghadap kepada kuburan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian poin yang keempat, in aktaral masyahid fi Masr banatha ma yusamma bidaulah al-Fatimiyah. Kebanyakan masyahid atau monumen-monumen di Mesir dibangun oleh mereka-mereka yang dinamakan dengan Daulah Fatimiyah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan di dalam Kitab Al-Bidayah wa Nihayah di juz 11 halaman 346, qailan anhum, beliau berkata tentang mereka-mereka ini dalam Daulah Fatimiyah tadi, kuffar, fusaq, orang-orang fasik, fujar, para pendosa, mulhidun, para penentang, zanadiqah, zindiq, zanadiqah, terkadang bermakna kafir, mu'attilun, mereka orang-orang yang menolak, lil islami jahidun, menentang Islam, wali madhabil majusiyah mu'taqidun, dan mereka meyakini madhab al-majusiyah, agama majusi. Naam. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan haula'il kuffar, orang-orang kafir itu, ra'ahum lima ra'au al-masajid atau lama ra'au al-masajid tamtali' bil musallin, mereka itu merasa gusar tatkala melihat masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang sholat, sementara mereka tidak sholat, tidak berhaji, dan mereka dengki kepada kaum muslimin. Akhirnya yang mereka fikirkan, mereka rencanakan adalah bagaimana memalingkan manusia dari masjid. Bagaimana memalingkan manusia dari masjid? Fa ansha'u al-qibab, sehingga mereka pun membangun kubah-kubah, tempat-tempat ziarah yang kadzibah, yang dusta. Wa za'amu anna fiha al-Husain bin Ali, dan mereka mengklaim ini kubahnya atau monumennya Husain bin Ali, atau dikatakan ini adalah monumennya Zainab bintu Ali. Dan mereka pun merayakan ihtifalat, berbagai macam bentuk perayaan-perayaan untuk menarik manusia kepadanya agar dikenal. Dan mereka sammu anfusahum bil Fatimiyyin, mereka menamai diri-diri mereka dengan al-Fatimiyyin. Orang-orang yang punya empati kepada Fatimah, pengikutnya atau keturunannya Fatimah. Naam. Tastur atau tasatturan sebagai kedok. Liyamilan nasa ilaihim, untuk menjadikan manusia condong kepada mereka. Namun yang kemudian menjadi perkara yang menyedihkan, summa akhadhal muslimuna anhum hadhil bidah. Kaum muslimin kemudian mengambil kebid'ahan-kebid'ahan tersebut dan mereka melakukannya, merayakannya, yang akhirnya atau pada akhirnya bisa menarik mereka, menjerembabkan mereka ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah. Itu memang benar-benar makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Yang kata Imam Ibnu Katsir tentang mereka ini dalam Daulah Fatimiyah ini, kuffar, fusaq, fujjar, mulhidun, majusiyah. Mereka bukan kaum muslimin. Naam. Lantas kemudian barakallahu fikum wa sarafu lahal amwal at-ta'ilah. Mereka menghabiskan banyak harta untuk merayakan berbagai macam perayaan-perayaan itu. Padahal mereka sesungguhnya sangat butuh untuk membeli senjata lidifai an dinihim wa karamatihim, untuk membela agama dan kehormatan mereka. Kemudian poin yang kelima, innal muslimina alladziina saraful amwal ala bina'il qibab wal mazarat wal judran wasyawahid 'ala al-qubur. Sesungguhnya muslimin yang mereka menginfakkan hartanya, ya, untuk membangun kubbah-kubbah dan tempat-tempat ziarah, tembok-tembok, na'am, pada kuburan, ini dalam bentuk monumen dan semisal dengan itu, la tufidul mayyitu syai'an atau la tufidul mayyita syai'an, itu tidak memberi manfaat kepada mayit. Ya, apa manfaatnya dibangun di atasnya ya rumah-rumah, dikasih lampu-lampu, hiasan-hiasan. Nah, apa manfaatnya yang dia rasakan? Nah, orang itu tidak mendapatkan manfaat yang berada di kuburan, dia pun tidak mendapatkan manfaat yang ada dosa. Kenapa? Rasul melarang untuk membangun di atas kuburan. Selain dari sebatas gundukan tanah yang ada padanya, tidak melebihi satu jengkal. Nah, tidak boleh meneranginya, mengapurinya. Jangan ikut-ikutan merasa cemburu dengan kuburan Cina yang lebih mewah. Nah, ente muslim wala kafir, kok cemburu sama kuburan Cina? Nah, itu dilarang Nabi SAW. Dan akan bisa menjerumuskan, membawa, mengantarkan kepada syirik akbar. Itu termasuk dari perbuatan syirik-syirik asgar. Bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Nah, dengan sendirinya ahlul ta'ah, ahlul iman, ahlul taqwa, mereka akan mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan-kenikmatan kubur. Orang-orang yang Allah azza wa jalla berikan as-sabat dalam kehidupan dunia mereka, teguh di atas prinsip-prinsip Islam, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan mereka karunia dan taufik bil qawli tsabit fil akhirah hina su'al al malakain. Allah katakan yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan kekokohan bagi kaum mukminin bil qawli tsabit dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ujian. Di sana ada ujian. Yang lulus dia selamat. Yang tidak lulus dia celaka. Dan masing-masing akan mendapatkan kadarnya dan bagiannya dari nikmat kubur atau sebaliknya azabul kubur. Mendapatkan kenikmatan kubur. Dihamparkan baginya permadani dari permadani surga. Dibukakan baginya pintu menuju surga. Dan dia sudah menyaksikan tempat duduknya di surga. Malaikat akan menyatakan, coba lihat. Itu neraka yang dulunya akan menjadi tempat tinggalmu. Namun Allah berikan karunia kepadamu, Allah ganti. Dengan itu tempat dudukmu di jannah. Maka lihatlah. Dia sudah melihat kedua-duanya ketika di kuburannya. Naam. Yang semakin menambah kebahagiaannya ketika di dalam kuburnya. Dan diluaskan kuburannya sejauh pandangan matanya. Naam. Jadi tidak usah diterangi. Tidak nyampe ke dalam. Ya. Biarpun bekerja sama dengan PT PLN. Naam. Ikhwan fi din azzakumullah. Walau a'tau hadhil amwal lil fuqara, seandainya mereka memberikan harta-harta itu kepada fuqara, al-masakin, orang-orang miskin, anak-anak yatim, lanafa'atil ahya wal amwat. Ya, akan memberikan manfaat bagi orang yang hidup dan bagi orang yang mati. Orang hidup, anak yatim, mereka mendapatkan manfaat. Kalau dia bersedekah atas nama orang tuanya, atas nama bapak ibunya, naam, dari sedekahnya itu akan sampai kepada mereka. Mereka mendapatkan manfaatnya. Sedekah atas nama orang tua. Sampai. Nah, karena diketahui bahwa ilman bi annal Islam yuhrimul bina alal kubur kama taqaddam. Karena Islam mengharamkan membangun di atas kuburan sebagaimana telah berlalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu ta'ala an, dan Rasulullah berkata kepada Ali, wala tada' timsalan illa tamastahu, jangan kamu biarkan na'am patung-patung atau gambar-gambar kecuali kamu bersihkan, kamu hapuskan, kamu hilangkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah kubur yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Jelas. Barakallahu fikum. Kata Syekh, ini diriwayatkan Muslim, ay la tatruk qabran murtafi'an, jangan kamu biarkan kuburan murtafi' yang ditinggikan, illa na'am kasartahu, kecuali kamu ratakan. Waja'altahu qariban minal ard, kamu jadikan dia dekat dari bumi, dari tanah. Yakni jangan terlalu tinggi, sebatas satu jengkal kurang lebih. Na'am. Jangan dibikin megah-megah. Naam. Nanti bisa jadi akan terus berkembang. Dulu pakai semen biasa, berkembang naik jadi keramik. Nanti lama-lama beli granit. Ya, untuk kuburan. Barakallahu fikum. Wa qad samaha al-Islamu an yartafi al-qabru qadra shibrin hatta yu'raf. Dan Islam membolehkan kuburan itu naik ya, qadra shibrin, seukuran sak jengkal. Hatta yu'raf, hingga dikenal ini loh kuburan, ya. Naam. Dan di sana ada batu nisannya. Naam, batu nisannya seperti yang antum lihat di pekuburan Baqi. Bagaimana di pekuburan Baqi? Hah? Batu nisannya gimana? Ayo Pak Umroh. Batu nisan di pekuburan Baqi bagaimana? Yang mana jawab? Ya? Batu panas. Oh, batu paras. Tingginya seberapa? Hah? Irfa' sautak. Sejengkal. Bukan yang sampai segini kan? Nah. Ada ukiran-ukirannya gitu. Nah. Sebatas itu saja. Nah. Baik, poin yang keenam. Wa hadhihi an-nuzur allati taqaddama lil amwat au tuqaddam lil amwat, nazar-nazar yang diberikan kepada orang-orang mati atau ditujukan kepada orang-orang mati, hiya minasyirkil akbar, termasuk dari syirik akbar. Ya'khudhuha al-khadam bil haram, diambil oleh juru kunci dengan cara haram. Naam. Sekarang banyak orang-orang yang memang memanfaatkan kecenderungan sebagian muslimin terhadap kuburan-kuburan. Kita katakan sekali lagi, kita tegaskan bahwa Islam Ahlus Sunnah tidak menyatakan tidak boleh untuk melakukan ziarah kubur. Kita tidak pernah memiliki keyakinan seperti itu sedikit pun, walau adna syak. Terkecil sekalipun kita tidak meyakini. Naam. Atau kita tidak meyakini bahwa tidak boleh melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur masyru'ah, disyariatkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Fa innaha tudzakkirukumul maut, dia akan mengingatkan kalian kepada kematian. Namun masalahnya adalah yang diingkari ketika dalam proses ziarah kubur itu banyak embel-embelnya. Nazar ke kuburan, bawa sembelihan ke kuburan, kemudian berdoa di sana, baik doanya secara langsung kepada penghuni kuburan atau mereka menganggap doanya lebih makbul kalau berdoa di sisi kuburan. Mereka baca Quran dengan menganggap lebih afdal berdoa atau baca Quran di sisi kuburan dibandingkan di masjid. Dan berbagai macam perbuatan yang lain. Nah, antum bisa saksikan perbuatan sebagian saudara-saudara kita yang kurang ilmu, duduk di atas kuburan, ya. Begitu santainya. Kebetulan juga pas tempat duduknya enak, terbuat dari keramik. Ini masalahnya. Ya, seandainya hanya gundukan tanah itu kemudian duduk takut amblas, takut juga paling dia. Nah, takut-takut tiba-tiba benar-benar amblas langsung ketutup. Nah, tapi masalahnya memang tempat duduknya juga sudah enak, terbuat dari keramik yang pas dalam ukuran tempat duduk. Ini muskilah juga. Begitu santainya. Padahal Nabi sudah melarang, la tajlisu 'alal qubur, jangan duduk di atas kuburan. Ini duduk enak, melangkahi, napak kakinya pakai sandal, pas di atas-atas kuburan. Kita sudah benar-benar hati-hati, Masya Allah, masuk di antara dua buah kuburan, tidak menginjaknya. Ini begitu santainya pakai sandal, pak, pak, pak, duduk di atas kuburan. Subhanallah. Seakan-akan mereka tidak punya kehormatan. Mereka memiliki kehormatan sebagaimana mereka hidup. Tidak boleh untuk direndahkan, dihinakan. Tidak boleh dipatahkan tulangnya. Sebagaimana tidak boleh mematahkan tulangnya di saat dia hidup. Maka ketika proses pemandian dan yang lainnya itu harus benar hati-hati. Ya, harus benar-benar hati-hati. Naam. Dan mereka-mereka ini sengaja memanfaatkan peluang keterkaitan dan keterikatan ba'dul muslimin al-awam, sebagian muslimin yang awam, ya sengaja memang dibikinkan tempat musalla kecil. Apa tujuannya? Ya, kalau bukan dalam rangka yang seperti ini. Dan mereka memang merasa senang mendapatkan pemasukan. Itu haram. Haram. Nah, yang terkadang kata Syekh, dan bisa jadi inilah info yang beliau terima, waqad yusrifunaha fil ma'asi wasyahawat. Mereka terkadang mempergunakan harta-harta itu untuk perbuatan maksiat dan syahwat, fayakunu sahibun nadhar wal mu'ti syarikuhu fi dhalik, sehingga akhirnya orang yang ingin bernazar, orang yang ngasih punya andil dalam perbuatan maksiat yang ia lakukan. Kalau seandainya harta itu diberikan atas nama sedekah kepada fuqara, niscaya akan memberikan manfaat kepada orang hidup dan orang mati. Na'am barakallahu fikum. Dan terwujud kepada orang yang diberikan sedekah apa yang ia butuhkan untuk menunaikan hajatnya. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkan kepada kami al-haq sebagai al-haq. Warzuqna ittiba'ah, dan berikan kami rizki untuk mengikutinya. Wa habibna fihi, dan berikan kami rasa cinta kepada al-haq. Wa arinal batila batilan, dan tampakkan kepada kami al-batil sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabahu, dan berikan kami rizki ya Allah untuk menjauhinya. Wa karrihna fihi, dan jadikan kami benci dan tidak suka kepada kebatilan. Ini doa yang dipanjatkan oleh Syekh dalam penutup pembahasan di poin na'am seputar al-masyahid wa al-mazarat, monumen-monumen dan tempat-tempat ziarah. Sampai jam berapa? 22, kurang 2 menit. Tayyib. Insyaallah cukup. Sudah sangat mepet juga waktunya. Naam. Pembahasan berikutnya insyaallah akan kita lalui seputar mafasidu asy-syirki wa adraruhu. Kerusakan-kerusakan syirik dan bahayanya. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.